Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kembali kita bertemu di acara kita, acara penyujuk kalbu melalui gelombang radio Republik Indonesia yang kita cintai ini. Pembahasan kita pada hari ini masih tetap seputar kisah tentang kaum Nabi Lut alaihissalam. Akan tetapi ayat kita yang menjadi pembahasan kita pada hari ini merupakan penutup tentang kisah tersebut. Mari kita sama-sama coba untuk mengkaji secara lebih mendalam apa pesan-pesan Allah ketika menutup tentang kisah Nabi Lut alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi zalika la'ayatan lil mu'minin. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Surat Al-Hijr ayat 77. Para pendengar rahimakumullah, di dalam keterangan ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan dan juga penegasan kepada kita bahwa seluruh kisah tentang seputar kaum Nabi Lut alaihi salam dan bagaimana perjuangan nabi mereka itu di dalam menyampaikan ajaran dakwah Allah, menegakkan kebenaran, itu semua adalah la'ayatan, benar-benar merupakan suatu tanda-tanda kekuasaan Allah, satu tanda kekuasaan Allah di antara tanda kekuasaan Allah yang lain yang sangat bermanfaat bagi orang-orang yang mukmin, bagi orang-orang yang betul-betul beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Menarik kalau kita perhatikan di sini karena memang Allah menegaskan dengan harfu taukid, ada inna di sini. Inna fi zalika, ya, ditambahkan lagi dengan huruf jar di sini untuk menegaskan bahwa yang demikian itu, ya, bahwa kisah tersebut, ya, la ayatan zalika, seluruh kejadian-kejadian yang begitu sangat mengagumkan, sangat dahsyat, sesuatu yang di luar nalar manusia, ya, dipakai kata di sini huruf isyarat yaitu zalika untuk menunjukkan itu, yang kalau dipergunakan di dalam bahasa di dalam Al-Qur'an, kata itu untuk menggambarkan tentang suatu kejadian yang begitu dahsyat, suatu kejadian yang tidak akan mampu dinalar oleh manusia. Kita sudah mengetahui dari beberapa pembahasan di hari-hari sebelumnya bahwa bagaimana keingkaran orang-orang kaum Nabi Lut alaihi salam yang tidak pernah mau mendengar tawaran Nabi Lut untuk beriman kepada Allah, yang tidak mau meninggalkan perbuatan yang sangat keji yang mereka lakukan, yaitu melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis yaitu laki-laki, sampai akhirnya mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang jauh, yang tidak mungkin pernah terpikirkan oleh manusia, ya. Bagaimana kota mereka itu dibalikkan ke dalam bumi, ya, bukan ditenggelamkan akan tetapi dibalikkan, ya, yang bawah menjadi di atas, yang atas menjadi di bawah, ya. Benar-benar merupakan suatu kisah yang hampir-hampir tidak bisa diterima oleh akal. Sikap dan perbuatan mereka yang melakukan tindakan asusila, tindakan seksual sesama jenis, itu juga pada saat itu di luar daripada nalar manusia. Secara akal sehat manusia tidak akan melakukan hubungan sejenis karena melanggar fitrah. Oleh karena itu segala perbuatan yang terjadi pada saat sekarang ini yang melanggar fitrah, ya, tindakan munculnya komunitas kaum gay, kaum lesbian, ini sebenarnya merupakan suatu hal yang hampir-hampir tidak pernah dipikirkan oleh manusia karena memang pada fitrahnya antara laki menyukai pria, menyukai wanita, wanita menyukai pria, dan ketika keluar daripada jalur tersebut berarti dia sudah melanggar kefitrahannya, sudah melanggar nilai-nilai kemanusiaannya, dan ini sebenarnya merupakan suatu penyakit. Tidak ada antara laki, tidak ada kedudukan antara laki dengan wanita. Yang ada apakah dia laki ataukah dia wanita, itu saja. Ketika dia berada di antara keduanya itu berarti adalah suatu penyakit. Dan penyakit ini harus dibasmi, karena kalau tidak dibasmi, yang kita khawatirkan adalah ini akan menular kepada yang lain dan akan membuat hancurnya suatu masyarakat. Dan yang lebih kita takutkan adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka, itu juga mungkin akan terjadi dengan keadaan saat sekarang ini kalau itu benar-benar dibiarkan. Inna fi zalika laayatan lil mu'minin, benar-benar merupakan petunjuk bukti bagi orang-orang yang beriman. Seharusnya hal yang seperti ini semakin memperkuat keimanan kita, semakin memperkokoh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat kita semakin yakin bahwa informasi Al-Qur'an itu benar. Dan ini semakin menjadi pegangan kita, ya, bahwa kita harus menegakkan kebenaran, terutama sekali di dalam membasmi kaum waria, kaum gai dan sebagainya ini. Kembalikan mereka ke fitrah mereka. Kalau laki-laki, kembalikan kepada laki-laki. Kalau wanita, kembalikan kepada wanita. Inilah yang harus dilakukan oleh segenap masyarakat, seluruh unsur pemerintahan, ya, kepada merupakan sebagai suatu himbauan kepada pemerintah kita agar hal yang seperti ini sangat diperhatikan. Karena memang kalau dibiarkan, ini merupakan suatu hal yang sangat berbahaya. Ketika ada orang meninggalkan ajaran agama, itu suatu hal yang tidak baik. Tetapi ketika ada orang yang jelas-jelas berani untuk keluar daripada jalur kepitrahan kemanusiaannya, melakukan tindakan-tindakan yang sangat salah, secara agama sangat salah, secara kemanusiaan sangat salah, itu sebenarnya dampak dan pengaruhnya jauh lebih dahsyat daripada kalau hanya sekedar melanggar aturan agama tetapi tidak pernah melanggar aturan kemanusiaan. Oleh karena itu, mari kita perhatikan bersama, mari kita jaga keluarga kita bersama, bersihkan masyarakat kita daripada tindakan-tindakan asusila, terutama sekali dari hal-hal yang sifatnya seperti kaum gay atau kaum lesbian seperti ini. Untuk lebih menjelaskan tentang hal ini, bersama kita studio sudah ada Ustaz Jenal Arifin, kami persilakan. Terima kasih Ustaz Perdana. Ayat 77 sangat singkat tetapi maknanya kuat dan penting. Karena apa? Karena ini menutup kisah Nabi Lut dengan kaumnya. Inna fi zalika laayatan lil mu'minin. Sungguh ini merupakan satu tanda bagi orang yang beriman. Satu tanda sebenarnya dalamnya banyak sekali tanda-tanda, tapi cukup dibuktikan dengan satu tanda. Artinya apa? Begitu dia melihat kota yang di ayat 76 digambarkan, karena ada orang berkata di sepanjang jalan, ini adalah kota kaum Sodom, katanya kan, ini adalah kota Sodom. Orang akan melihat satu tanda itu, tapi sebenarnya yang tergambar di benaknya banyak sekali tanda-tanda. Terlihat satu, tetapi di dalam satu itu, dalam satu bungkus kemasan itu, kita menemukan banyak pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena di ayat sebelumnya disebutkan, wa innaha lasabilin muqim. Orang boleh berjalan melewati kota Sodom, sebagaimana orang boleh melihat bagaimana peristiwa tsunami dengan adanya kapal yang sampai sekarang masih ada di daratan Banda Aceh itu. Tetapi yang mengambil pelajaran adalah orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena orang yang lain akan berpikir, ya itu kan masa lalu, tidak mungkin akan terjadi lagi sekarang. Itu kan masa kaum Sodom, tidak mungkin akan terjadi di Aceh pada tahun 2004. Rupanya terjadi. Itu kan hanya di kota Sodom, tidak mungkin akan terjadi di Sidoarjo. Sebagaimana kita menemukan lumpur akhirnya menutupin tidak saja rumah, tidak saja tanah, tapi rumah yang begitu tinggi pun bisa tertutupi dengan lumpur tersebut. Ini merupakan pelajaran, dan hanya orang yang berimanlah yang dapat mengambil hikmah dari pelajaran tersebut. Beriman kepada Allah sebagai Tuhan, bahwa Allah yang maha hidup dan maha kuasa, Allah maha bijaksana dan maha berilmu. Dengan kebijaksanaannya dia menurunkan cobaan, musibah, bukan karena dia benci, tapi karena rasa sayangnya lah kepada hambanya dia menurunkan itu, supaya orang dapat kembali bertobat. Dan ketika bertobat, Allah lebih senang kepada mereka yang bertobat, bagaikan lebih senang daripada orang yang kehilangan makanan, kehilangan pakaian, kehilangan sandang pangan bersama untanya, kemudian unta itu dia temukan. Orang tersebut senang, Allah lebih senang. Ketika pelajaran diberi, ada orang yang beriman yang sebelumnya lengah, akhirnya beriman kepada Allah dan bertobat kepadanya. Ini merupakan tanda bagi orang yang beriman, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa apa yang disampaikannya merupakan pesan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga merupakan bukti bagi orang yang beriman kepada para nabi bahwa Nabi Lut menyampaikan dakwahnya kepada kaum Sodom dan kaum Sodom mengingkarinya sehingga Allah membolak-balikkan kota tersebut. Dan ini juga merupakan tanda bagi orang yang beriman kepada Al-Qur'an. Kalaulah bukan Al-Qur'an yang menceritakan ini kepada umat Islam, maka kita akan mengatakan boleh jadi ini sekedar legenda, boleh jadi ini sekedar petuah-petuah bijak dari orang tua yang mungkin tidak terjadi, seperti peristiwa legenda Maling Kundang yang kata orang itu jauh kebenarannya daripada sekedar pelajaran yang dipetik darinya. Namun ketika ini diungkapkan di dalam Al-Quran, kitab suci umat Islam, kita berkata shadaqallahul azim, maha benar Allah atas segala firman-Nya, bahwa kita kisah ini benar 100%, walaupun kita belum tahu pasti di mana letak kota Sodom itu sekarang, karena menurut Saperdana belum ada penggalian yang serius sehingga mencapai satu penemuan mutlak 100% inilah kota Sodom. Tapi kata saya Muhammad Mutawalli Sa'roy, ditemukan atau tidak ditemukan, selama Al-Quran mengatakannya, maka kita pun meyakini kebenarannya. Maka disebutkanlah ayatan lil mu'minin, berimankah? Kemudian juga dari peristiwa ini kita juga la ayatan lil mu'minin, kita beriman bahwa hari kiamat itu pasti. Kita juga beriman bahwa surga dan neraka itu pasti. Jadi satu peristiwa memberi pelajaran yang banyak bagi orang yang beriman, dan keyakinan kita menyebabkan kita dapat sukses dan bahagia di dunia dan di akhirat. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ketika Allah memberi pelajaran, bukan saja itu menakutkan kita, tapi sebenarnya dari ketakutan itu membuat kita menjadi orang yang berbahagia. Orang yang melihat anak tidak lulus ujian, kita prihatin kepada dia, tetapi membuat ribuan anak yang lain menjadi giat belajar dan sukses. Apakah berarti guru yang membuat anak tidak sukses ini kejam dan jahat? Atau sebaliknya, dia adalah guru yang cerdas, karena dengan menggagalkan satu orang, berarti dia telah menimbulkan keberhasilan bagi ribuan orang. Inilah musibah yang diturunkan Allah menjadi pelajaran berharga, dan itu semuanya untuk kebaikan dan kebahagiaan umat manusia. Ya, terima kasih Ustaz Janal. Para pendengar rahimakumullah, ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dari surat Al-Hijr ayat 77 yang menjadi pembahasan kita pada hari ini. Yang pertama adalah bahwa ini merupakan suatu pelajaran besar yang harus kita ambil hikmahnya, yang harus kita ingat kembali, yang kebaikannya itu harus kita usahakan untuk kita laksanakan. Dan kalau ternyata kisah itu menggambarkan tentang suatu kehancuran, tentang suatu keburukan, maka jangan coba untuk kita lakukan kembali. Kemudian yang kedua adalah bahwa sebenarnya tanda-tanda kekuasaan Allah, pelajaran hikmah yang kita petik itu berguna untuk meningkatkan kualitas keimanan kita. Karena di dalam kehidupan ini yang salah satu yang harus menjadi agenda utama kita adalah bagaimana kita selalu bisa meningkatkan kualitas keimanan kita. Jangan kualitas keimanan kita itu hanya tetap saja atau bahkan semakin menurun. Bagaimana kita mencoba untuk meningkatkan kualitas keimanan kita? Karena dengan seperti itu kita akan semakin dekat kepada Sang Pencipta kita. Ini saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mari sekali lagi kita mengenang sejarah kaum perjuangan Nabi Lut alaihissalam dan bagaimana kehancuran yang Allah tetapkan kepada kaum Nabi Lut akibat keingkaran mereka. Oleh karena itu, jangan ulangi kejadian yang sama dan mencobalah untuk tampil menjadi pejuang-pejuang di dalam kehidupan pembela kebenaran sebagaimana dilakukan oleh Nabi Lut alaihissalam. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.